pikir-pikir menjadi pikiran, dikenang-kenang merusak badan. Dia dia yang ku cinta, dia dia jadi buah impian. Thank you. uang sayang disimpan jadi beban, dilupa-lupakan makin terbayang. Manis-manis di ujung lidah, tapi pahit rasa menusuk tulang. Disayang-sayang